buku wajib kita yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i halaman ke-17. Mengkaji tentang idgham. Idgham. Idgham hukum apa? Harus tahu. Idgham yang dimaksud di sini adalah hukum nun mati atau tanwin. Kenapa? Karena ada idgham yang lain. Ada nanti idgham halaman 23, 24. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Idgham utama silain. Huruf mati bertemu huruf hidup yang berbeda tetapi tempat keluarnya sama. Idgham mutajanisain. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang berbeda tetapi bunyinya hampir sama. Idgham mutaqaribin. Nanti ada. Ada lagi nanti idgham mimi. Hukum mim mati. Nah ini halaman 17 ini fokusnya adalah hukum nun mati yaitu tanwin. Ada nun mati enggak? Ada tanwin enggak? Bertemu apa? Gitu kan? Kalau yang lalu kita bertemu dengan huruf idhar itu ahah agoha yang 6. Nah sekarang juga 6. Huruf idgham ada 6 yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Terkumpul dalam yarmaluna. Itu kalau di yarmaluna itu bukan apa-apa. Itu untuk mudah mengingat digabungkan yarmaluna ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah, idgham ini, huruf idgham hukum nun mati atau tanwin ini, yang 6 ini dibagi 2. Satu idgham bi guna, bi dengan guna dengung. Jadi diidghamkan, dileburkan, dimasukkan, disertai dengan dengung. Itu bi guna. Hurufnya dari yang 6 ini diambil hanya 4. Itu idgham bi guna mana? Ya nun mim waw yanmu. Itu ya nun mim waw. Ada lagi yang duanya apa? Yang dua sisanya lam ro, ro lam. Lam ro ini idgham bila guna. Idgham memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya, meleburkan seakan-akan huruf itu tidak ada lagi bunyinya. Dimasukkan ke huruf berikutnya bila guna bi dengan la tidak, tidak dengan dengung, tidak dengan guna. Jadi tanpa adanya dengung. Kalau apa? Kalau nun mati atau tanwinnya ketemu lam dan ro. Di halaman ke-18 contoh-contoh di sana. Nun mati bertemu dengan huruf idgham bi guna. Mana? Waman. Ya betagi waman. Tuh, ditulisnya. Tulisan tetap waman. Dibacanya N-nya jadi hilang. Karena nun mati ketemu Y, N ketemu Y, N-nya hilang jadi Y, jadi wamai. N-nya hilang dalam bunyi, jadi double Y, jadi wamai. Disertai dengan idgham bi guna, kan dengan dengung. Wamai, wamai, ya betagi. Wamai ya betari, dibaca semua boleh. Kalau dalam Al-Quran nanti kan wamai ya betal, setiap huruf semua baris kalau dihentikan menjadi sukun kecuali patah dua, patah tain. Lan nadu'wa, ditulisnya lan nadu'wa, dibacanya juga seperti itu karena nun matinya ketemu nun jadi enggak kelihatan. Ibarat kalau logikanya di gelas ada air putih, ditambah air putih. Seperti tidak ada penambahan kalau enggak ngeh gitu kan. Padahal tadi airnya itu setengah. Kita lagi ke belakang, tiba-tiba airnya jadi penuh. Kita enggak tahu, enggak sadar. Padahal itu udah diisi lagi. Karena yang isinya warnanya sama. Coba, asalnya setengah. Kemudian kita tinggalin sebentar, diisi warna merah atau warna kuning. Jadi penuh. Oh, kok jadi kuning? Nah, gitu kan. Gitu. Karena nun matinya ketemu nun. Begitu. Jadi enggak kelihatan peleburannya. Min, min, malja'in ditulisnya. Jadi bisa dikatakan kalau idhar tulisan dan bacaan sama, idgham tulisan dan bacaannya beda. Ditulisnya ada bunyi N-nya, dibacanya bunyi N-nya hilang. Min, malja'in, dibacanya jadi enggak min lagi, mim, double mim. Di situ di cetakan Indonesia, di Quran cetakan Indonesia selalu setelah huruf mati, nun mati atau apa saja kalau ada idgham itu pasti di huruf itu ada tasjidnya. Jadi di atas mimnya ada tasjidnya. Di sini kok enggak ada tasjidnya karena ini mengacu ke cetakan Timur Tengah. Mim mal jain itu. Nun mati ketemu mim hukumnya idgham, idgham apa? Idgham bi gunnah. Min waraihim ditulisnya dibacanya menjadi miwaroihim. Tuh. Jadi kenal huruf saja belum cukup, bisa baca aja belum cukup kalau tidak belajar tajwid. Jadi baca kita min waroihim, min maljain, waman yabdagi, secara teori betul. Tetapi teori yang salah karena ada teori lain. Teori baca betul bunyi nun. Bunyi nunnya teori ya, tajwidnya itu menjadi melebur karena ketemu dengan huruf-huruf idgham. Tapi nanti lain kalau dalam berbahasa Arab tajwid itu terkadang tidak dipakai hal-hal tertentu ya. Idhar idghamnya enggak dipakai. waman ya, atau lagi ceramah itu tidak dipakai terkadang ya. Jadi ini lagi dalam kondisi normal membaca Al-Quran seperti itu. Min, jadi miu, miu waro'ihim. Nah itu hukum nun mati bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Yang kedua, nah ini ada pengecualian. Tidak semua aturan itu berlaku baku, kaku. Yang namanya lampu merah dari dulu ya mobil harus berhenti. Tetapi kalau terjadi musibah, terjadi kebakaran atau lain hal, lampu merah dilewat aja gitu kan. Kalau harusnya berhenti, terus aja. Itu kan karena satu dan lain hal gitu ya. Dalam kondisi tertentu, sesuatu yang terlarang menjadi boleh. Sama saja ya. Saat-saat tertentu kita berada di lautan luas yang tidak ada makanan apa-apa. Selain makanan yang ada ya yang haram menjadi halal gitu. Tapi kondisinya tidak semudah itu. Jadi ini memberikan gambaran bahwa aturan itu ada, pasti ada pengecualiannya. Nah di sini secara teori idgham. Idgham apa? Idgham biguna. Karena hukum nun mati ketemu huruf-huruf idgham biguna yaitu waw dan ya. Tetapi kalau nun matinya bertemu dengan waw dan ya satu kalimat, ingat pengertian kalimat yang sudah kami jelaskan, kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata. Satu kata, kin, wa, nun. Nun mati ketemu waw satu kalimat, maka tidak dibaca idgham, dibaca idhar. Makalah disebut ini idhar mutlak. Mana? Kin, wa, nun. Hukumnya idhar mutlak karena nun mati ketemu waw. Bisa dikatakan tulisan dan bacaan dibaca sama. Kin, wa, nun. Kalau nun mati bertemu dengan waw atau ianya satu kata atau satu kalimat. Kok kata atau kalimat? Biar jelas. Pengertian kata itu kalau tulisan Latin. Kalau tulisan Arab, ini kumpulan satu rangkaian gini, ini bukan kata, tapi kalimat. Begitu. Sin, wa, nun. Hukumnya idhar, idhar mutlak. Karena nun mati ketemu waw satu kalimat yang harusnya idgham bi guna. Dunya ini juga sama hukumnya idhar mutlak karena nun mati ketemu ya satu kalimat. Bun ya nun hukumnya ini juga sama harusnya idgham bi guna karena nun matinya ketemu ya satu kalimat maka tidak dibaca idgham bi guna tetapi dibaca idhar maka disebutlah idhar mutlak. Kemudian tanwin bertemu dengan huruf idgham. Contoh, liqaumin, liqaumin, teori nyentak kan? Liqaumin, yuk minun. Tulisannya, minnya, pada intinya tanwin itu an, in, un, bunyinya n. Kalau dilatenkan, sama seperti bunyi nun mati. Oleh sebab itu, nun mati atau tanwin, satu grup, satu klasifikasi, satu kelompok. Gitu. Liqaumin, bunyinya n. Nun mati min waro'ihim juga bunyinya n, bun juga n, dun ya tuh n. Bunyi nun mati atau tanwin memang bunyinya n kalau dilatenkan. Nah, bunyi n ini tidak tetap n. Bisa tetap n kalau ketemu huruf idhar, bisa melebur, bisa jadi eng, bisa jadi em, bisa jadi mim. Nah, itu. Nah, di sini masih berubah bunyi n, bunyi nun matinya tergantung setelah nun mati ada huruf idgham apa. Kalau setelah huruf nun mati atau tanwin ini ada waw, jadi berubah jadi w, jadi waw. Jadi ketemu ya, jadi ya. Ketemu apalagi di sana nun, jadi nun, gitu kan? Yanmu, mim ketemu jadi berubah jadi mim gitu. Di sini hitatun naqfir, asalnya hitatun naqfir, tulisan dan bacaan beda. Tulisannya ada tanwin bunyi n-nya, tetapi dibacanya tanwinnya hilang. Hitatun naqfir. Ada idgham bi gunahnya ya sama karena seperti gunah ada dengungnya ya. Hudan, hudan mir rabbihim, apa hukumnya? Tanwin ketemu iya idgham bi gunah, betul. Tanwin ketemu iya idgham bi gunah, tapi ianya bukan ini. Kan ada iya, ianya enggak dianggap karena enggak ada baris. Jadi dalam ilmu tajwid yang dianggap itu yang ada barisnya yang hidup. Kalau yang enggak ada baris, enggak ada tanda, jangan dianggap. Jadi di sini tanwinnya bukan ketemu iya, tapi tanwin ketemu mim. Sama idgham bi gunah juga. Hudan mir rabbihim. Jadi hudam tulisannya ada n-nya, bacaannya n-nya hilang, melebur ke m. Bunyi nun matinya merubah menjadi m. Hudan wa rahmah, hudan wa rahmah. Itu hudan jadi hudau. Bunyi n-nya menjadi berubah menjadi w. Hudau wa rahmah. Jadi kalau ditanya, liqaumi yu'minun hukumnya apa? Idgham, idgham apa? Idgham bi gunnah. Kenapa? Karena tanwin ketemu ya atau kasroh ta'in ketemu ya. Ingat, tanwin itu unsurnya tiga, ada patah taen, patah dua, kasroh taen, kasroh dua, domah taen, domah dua, taen dua kan? Selip pada subhirok ataen, dua rakaat kan? Hittatun nakfir hukumnya apa? Idgom biguna, karena domah taen atau tanwin ketemu nun. Hudamir rabbihim hukumnya apa? Idgom biguna, karena tanwin ketemu mim. Hudaw warohmah itu juga sama, hukumnya apa? Idgom biguna, karena tanwin ketemu wawu. Kemudian yang bawah masih halaman 18, man ya'mal ditulisnya. Dibacanya enggak yangan man lagi. Aduh malu kalau baca Quran masih man ya'mal, berarti dia enggak belajar tajwid. Harus bacanya apa? Mai, mai ya'mal, mai ya'mal. Kenapa? Karena nun mati ketemu ya, idgham, idgham biguna. Yauma idzin yasdur. Idzin jadi day. Yauma idzi yasdur. Hukumnya idgham biguna karena kasroh taen atau tanwin ketemu ya. Syarron ya roh. Syarron ya tanwin ketemu ya. Jadi syarroi ya roh. Yauman nakhiroh. Bedanya kalau di, kalau yauman ketemu huruf lain kan enggak ditahan. Ini ditahan idgham biguna gitu kan. Yauman nakhiroh. Itu ada satu alif ya. Yauman nakhirah karena ada gunahnya. Tanwin ketemu nun idgham, idgham bi gunah. Suhupan jadi suhupam. Suhupan mutahharatan, tannya kalau dihentikan jadi mutahharah itu ya. Tak marbutoh tuh ini nih. Tak marbutoh semua baris kalau dihentikan, kalau berhenti bunyinya menjadi ha. Jadi suhufam, suhufam mutahharah. Hukumnya idgham, idgham apa? Idgham bi gunah karena kasroh tanwin, patah taen, bukan kasroh di sini. Karena patah taen ketemu mim, atau karena tanwin ketemu mim. Kemudian di halaman 19 adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, tadi bagian dari yang idgham itu, huruf idgham ada 6. Idgham hukum apa? Harus tahu. Idgham hukum nun mati atau tanwin. Idgham ada 6 hurufnya. Yarmaluna, idgham dibagi 2. Satu idgham bi gunnah, hurufnya apa? Yanmu. Bila gunnah, hurufnya apa? Lamro. Ini halaman 19. Idgham bila gunnah ialah ya idgham yang tidak memakai dengung ke hidung. Bi dengan, lah tidak, tidak pakai, tidak dengan, gitu ya. Tidak dengan dengung, tidak pakai dengung. Mana? Pertama, halaman 19, A, contoh. Tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Hudan, lil mutakin, hudan. Ditulisnya, dibacanya menjadi hudal. Tanwinnya ketemu lam, masuk L. Ya-nya enggak dianggap, Yahudai. Enggak, ya-nya kan enggak ada baris, jangan dianggap. Jadi bukan, di situ hukumnya apa? Idgham, idgham apa? Biguna, kenapa tanwin ketemu ya? Bukan, ya-nya enggak dianggap, karena enggak ada tandanya, kan? Itu. Jadi dalam ilmu tajwid yang ada tandanya saja yang dianggap. Jadi hudalil mutakin hukumnya idgham, idgham apa? Idgham bila guna. Apa artinya bila guna? Tidak pakai dengung. Kenapa? Karena patah taen, karena tanwinnya ketemu lam. Ghafurun rahim. Jadi ghafurur. Kenapa ghafurur? Karena idgham. Idgham apa? Idgham bila guna. Kenapa? Karena domah taen ketemu ro. Atau karena tanwin. Ah, gak mau taen-taen lah. Tanwin aja. Ya sudah, bisa saja karena tanwin ketemu ro. Kemudian contoh nun mati bertemu dengan huruf idgham bila guna. Min rabbihim. Min jadi mir. Mir rabbihim. Jadi sama idgham itu tulisan dan bacaan berbeda. Ditulisnya ada bunyi N-nya, bunyi tanwinnya. Dibacanya bunyi N-nya, tanwinnya tidak ada. Yubayin lana. Dibacanya menjadi yubayil lana. Seakan-akan di situ ada tasdid. Makanya dicetakan Indonesia, di atas huruf lam, di atas huruf ro, ada tasdidnya, ada sidahnya. Dicetakan Timur Tengah nggak ada. Jadi kalau baca cetakan Timur Tengah nggak ngerti tajwid, pasti bacanya min rabbihim. Yubayin lana, kenapa? Kan enggak ada tasydidnya. Iya, tapi harus tahu cetakan Timur Tengah ya kan, orang Timur Tengah namanya juga ya. Orang Arab 5 tahun aja, 2 tahun udah pintar berbahasa Arab, orang sana gitu. Orang Inggris juga ya, sama aja orang Indonesia. Gitu. Mas Ipang kok pintar banget bahasa Indonesia? Ya jelas orang Indonesia gitu ya. Ini jadi bahasanya dia, mereka lebih paham. Dicetakan Timur Tengah seperti itu, dicetakan Indonesia dibantu biasanya tasjid. Sama anro'a jadi ar tuh. Anro'a hustagna. Hukumnya idgham, idgham apa? Idgham bila guna karena nun mati ketemu ro. Jadi arro'a hustagna. itu kurang barisnya sedikit di sini. Ar-ra'ahustauna. Isatin radiyah. Isatin jadi isatir radiyah. Lain dari lail tuh. Lain hukum nun mati ketemu lam. Lail lam nun mati ketemu lam. Khairun laka. Jadi khairul. Idgham apa? Idgham bila gunnah karena domah tain atau tanwin ketemu lam. Yauma izin la khabir. Jadi yauma izin la khabir. Hukumnya apa? Idgham. Idgham apa? Idgham bila gunnah karena tanwin ketemu lam atau karena kasroh tain ketemu lam. Itu ya.